katakan salahku padamu hingga di kau pergi. Hanyalah ku ingin di kau sadar mengapa tiada maaf dari. Tiada maaf darimu.